Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir tadi kita baca surat Al-Munafikun. Ayat yang keempat, kalau ditafsir jalan lain. Wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum li jamaliha. Ya, jika engkau lihat bodinya orang-orang munafik, maka engkau akan terkagum-kagum dengan bodinya. Dijamaliha karena begitu cakepnya bodinya. Wa yaqulu tasma' li qawlihim. Jika mereka berkata-kata, maka engkau wahai Muhammad akan terkesima mendengarkan ucapan mereka. Li fasahati, karena pandainya mereka berbicara. Ya, kemudian untuk khusyubun, ya, kalau yang tadi saya sampaikan satu tafsiran, ada tafsiran yang lain yang disampaikan di tafsir jalan lain, ka'annahum, seakan-akan mereka karena gemuknya, karena idhami ajzamihim, karena gemuknya badannya, fitah kita fahum, yang karena maka itu badannya itu gemuk, fitah kita fahum karena tidak belajar, karena belajar itu bikin kurus. Kalau orang itu gak bisa mikir, itu terus nanti yang berkembang itu badannya. Nah, kalau orang gak bisa mikir, itu yang berkembang badannya. Kalau orang itu bisa mikir, badannya gak berkembang-kembang. Namun kalau gak bisa mikir, itu badannya cepat suburnya. Nah, maka demikian besar badan mereka. Kenapa di tafsir jalan lain, fitar kita fahum, karena tidak belajar, karena meninggalkan upaya untuk faham, tidak mau belajar. Ya, jadi pikirannya tidak terbebani banyak hal yang harus dihafal, yang harus dipahami. Nah, sudah suburlah badannya. Maka karena besarnya, karena gemuknya mereka, maka Allah katakan ka'annahum khusubun musannadah, seakan-akan mereka kayu yang disandarkan. Ai mumalat, mumalatun ilal jidar, yang disandarkan ke tembok. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, maka mereka menyangka setiap teriakan itu adalah memojokkan mereka, dikarenakan dalam hati mereka terdapat ketakutan. Humul adu fahdharhum, maka mereka adalah musuh, hati-hati dengan mereka. Qatalahumullah maknanya ahlakahum, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun ay kaifa yusrafun, bagaimanakah mereka dipalingkan dari iman setelah jelas sampainya bukti kepada mereka. Kemudian firman Allah di surat Muhammad ayat yang ke-20, wa yaqulul ladzina amanu, dan berkatalah orang-orang yang beriman, laulah hendaknya nuzilat suratun, diturunkan satu surat. Maka jika diturunkan satu surat yang jelas maknanya dan disebutkan dalam surat tersebut peperangan, ra'aital ladzina fi qulubihim marad, maka anda lihat orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu penyakit nifaq. Yang duruna ilaika, mereka memandangimu, nadharul marsyi, seperti pandangan orang yang mau pingsan, minal maut, karena takut mati. Fa'aula lahum, maka celakalah mereka. Demikian juga Allah berfirman, demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh, setan manusia dan setan jin, yang sebagiannya membisikkan pada sebagian yang lain, zukhufal qawli, kata-kata yang indah, ghururan yang menipu. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, seandainya Rabbmu berkehendak, mereka tidak akan melakukannya. Fadharhum, biarkan mereka. Wa ma yaftarun, dan kebohongan yang mereka buat. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, itu hadis qudsi. Maka jika aku mencintai seorang hamba, maka aku akan membimbing pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku akan bimbing penglihatannya yang dia melihat dengannya, akan aku bimbing tangannya yang dia memukul dengannya, dan akan kubimbing kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia bertanya meminta kepadaku, akan aku beri. Jika minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang yang jujur, albar, seorang yang saleh, seorang yang sangat banyak kebaikannya, akan nampak pada wajahnya cahaya kejujurannya dan berbinar-binarnya wajahnya. Sima sebagai tanda, yu'rafu biha, yang dia akan dikenal dengannya. Sebaliknya orang yang pendusta dan banyak dosa, sebaliknya adalah seperti itu. Kullama tala umrul insan, maka semakin panjang umur seseorang akan semakin nampak dampak tersebut. Dampak kesolehan, dampak kejujuran, dan dampak kebohongan. Sampai-sampai ada seorang yang ketika muda, wajahnya ganteng. Nah, setelah remaja, setelah ini, kok jadi jelek? Maka salah satu sebabnya, kata beliau, fa'idha kana min ahlil fujur, maka boleh jadi dia adalah ahlil maksiat. Musiran ala dhalik, dan dia adalah orang yang terus-menerus melakukannya. Orang yang kecanduan dengan maksiatnya. Yadhar alaihi fi akhi umrihi, maka akan nampak di akhir umurnya, min kubahil wajahi, buruknya wajahnya. Ma'atharu batinu, itu adalah dampak dari kondisi batin dan hatinya. Wabil aks, dan kebalikannya. Orang yang taat, orang yang bertakwa, kebalikannya. Wajahnya tetap tampak ceria, tetap mungkin jadi malah nampak muda dan semacam itu. Sehingga dilihatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan sesungguhnya amal kebajikan itu memiliki cahaya di hati dan terang di wajah, dan menyebabkan badan akan kuat, dan menyebabkan kelapangan rezeki, dan dicintai oleh banyak orang. Dan maksiat adalah kegelapan dalam hati, dan akan menyebabkan hitamnya wajah. Akan menyebabkan tidak berbinar dan tidak bersinarnya wajah. Dan akan menyebabkan lemahnya badan dan dibenci oleh banyak orang. Maka yakunu rajul, boleh jadi orang tersebut bukanlah orang yang sengaja berdusta, akan tapi dia meyakini keyakinan-keyakinan yang batil, yang dusta tentang Allah, Rasul, tentang agama dan hamba-hamba yang soleh. Wa takunu lahu zahadah, dan dia adalah seorang yang zuhud dan ahli ibadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Namun kebohongan i'tiqad, kalau paragraf di atas bicara tentang maksiat, paragraf ini bicara tentang ahli bid'ah. Bicara tentang kedustaan i'tiqad. Maka kedustaan i'tiqad yang dusta tersebut akan mempengaruhinya sebuah kedustaan yang dia kira satu kejujuran. Dan derivatnya yang ada di dalam hatinya. Dan akan nampak di wajahnya. Faya'lu, maka akan meliputi seluruh wajahnya. Kotarah. Kotarah itu seakan-akan debu. Kotarah itu debu. Maka seakan-akan wajahnya tertutup debu. Wassawat, dan gelap, mayunasibu halahu, dan gelapnya itu pekat ataukah tidak, itu sesuai dengan kondisinya, keparahan dari kesesatannya. Oleh karena itu salah satu ulama salaf mengatakan, seandainya ahli bid'ah, itu bid'ah i'tiqadiyah yang kita bahas, ya, seandainya sahibul bid'ah, ahli bid'ah, bid'ah dalam masalah keyakinan, itu berminyak, meminyaki wajahnya setiap hari. Meminyaki wajahnya setiap hari supaya nampak cerah. Inna sadal bid'ati lafi wajihi, tetap hitamnya pengaruh bid'ah keyakinan itu tetap ada di wajahnya. Nah, kalau di dunia penampakan tadi itu tidak sempurna. Wa hadhil umur tadharu yaumal qiyamati dhuhuran taman. Dan pengaruh dari bid'ah ke wajah tadi akan nampak pada hari kiamat dengan penampakan yang sempurna. Oleh karena itu Allah berfirman, dan pada hari kiamat engkau lihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Dan orang kafir, mubtadi, semuanya dusta atas nama Allah. Wujuhum muswaddah. Wajah mereka menghitam. Bukankah di neraka terdapat tempat bagi orang-orang yang sombong. Dan Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Bima fazatim, dengan keselamatan mereka, mereka tidak tertimpa keburukan dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah juga berfirman, ya matabiyatu wujuh wa taswatu wujuh. Hari kiamat ada padang mahsyar, adalah hari sebagian wajah itu putih bersinar dan yang lainnya pekat menghitam. Adapun orang-orang yang wajahnya pekat menghitam, maka dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah dulu beriman, maka rasakanlah azab jika bima kuntum takfurun, disebabkan kekafiran mereka, bima disebabkan kekafiran kalian. Adapun orang-orang yang wajahnya putih bersinar, maka dia di dalam rahmat kasih sayang Allahum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kemudian kaidah yang ke-40, ya taqiduna, mereka ahlu sunnah pengikut jejak salafus saleh berkeyakinan. Bahasanya siyasatun nas, memanage manusia, itu wajib memanage manusia, kebijakan yang berlaku, kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman salafus saleh. Maka mereka tidaklah memubahkan, membolehkan apa yang Allah haramkan dengan alasan memberikan kemudahan pada masyarakat atau mengambil simpati hati mereka. Tidak pula mereka melakukan hal-hal yang haram untuk lil wusul ilal manasib, untuk bisa mencapai satu jabatan dan kedudukan. Ataupun terjatuh di hadapan sahwat jiwa dan tekanan media massa. Yang media massa itu ghadir, tidak pernah setia. Di satu waktu dia mengelulukan seseorang, tidak lama setelah itu dia akan habisi orang tadi. Maka media massa itu ghadir, tidak pernah setia. Wallahul hadi ila sawa'is sabil, dan Allah lah yang memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum, putuskanlah perkara di antara mereka dengan hukum yang Allah turunkan. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka menyimpangkanmu, menyesatkanmu dari sebagian hukum yang Allah turunkan kepadamu. Jika engkau berpaling, fa'lam, maka ketahuilah bahasanya Allah ingin menimpakan mereka di sebagian, disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh banyak dari orang, banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. Wa in kadu, dan sungguh mereka hampir-hampir menyesatkanmu, memalingkanmu, anilladzi awhayna ilaika, dari wahyu yang kami berikan kepadamu, litaftari alaina ghairah, supaya engkau mengada-ada dan berbohong atas kami, berbohong mengucapkan yang lainnya, dan itu adalah kebohongan atas kami. Wa idzal latakhadhuka khalila, dan jika demikian, mereka akan menjadikanmu kekasihnya. Mereka orang-orang kafir, jika mereka berhasil menggodamu untuk menyimpang dari aturan Allah, mereka akan gembira dan mereka akan menjadikanmu sebagai kekasih mereka. Walau la'an thabatnaka, seandainya bukan karena kami tegarkan dirimu, wahai Muhammad, sungguh hampir-hampir engkau cenderung kepada mereka orang kafir, syai'an qalila, dengan sedikit kecenderungan. Dan seandainya engkau cenderung pada orang kafir, idzal azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat, maka akan kami timpakan kepadamu kesempitan kehidupan dan kesempitan kematian. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira, kemudian engkau tidak akan jumpai satupun orang yang bisa menolong untuk menghadapi kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat Banu Israel, adalah Banu Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap wafat seorang nabi, maka akan diganti dengan nabi yang baru. Itu kemuliaan yang Allah berikan pada Bani Israel. Pemimpin mereka yang ngatur hidup mereka, Nabi. Jika Nabi wafat, Allah utus Nabi berikutnya. Wa inna la nabiyya ba'di, namun tidak ada Nabi setelah wafatku. Dan yang ada adalah para penguasa. Fayakthuruna, dan mereka jumlahnya banyak. Sahabat bertanya, wahai Nabi, apa yang kau perintahkan pada kami? Ketika kami berjumpa dengan para penguasa tadi, Nabi katakan, fu bi'atal awal fal awal. Ya, tunaikanlah bai'at penguasa yang pertama, baru kemudian kedua, baru kemudian penguasa setelahnya dan setelahnya. Dan berikan pada mereka hak mereka. Karena sungguh Allah akan bertanya kepada mereka tentang rakyat yang kekuasaan yang Allah berikan pada mereka. Diriatkan oleh Bukhari dari Abu Khairah. Dan demikianlah para ulama, ini kutipan perkataan Syekhul Islam Taimiyah, demikianlah para ulama jika mereka menegakkan isi kitabullah dan mereka paham ma fihi isinya. Isi dari kitabullah adalah al-bayyinat, bukti yang nyata. Bukti yang itu adalah hujat, itulah argumen-argumen. Demikian juga isi yang lain dari Al-Quran adalah al-huda, petunjuk. Yang petunjuk ini sama dengan al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan mereka menegakkan hikmatullah, mereka menegakkan sunnah yang Allah mengutus Rasulnya dengan mengajarkan sunnah. Dan hikmah di sini adalah sunnah itu sama dengan sunnah Nabi. Lawajatu fiha, mereka akan jumpai di dalamnya berbagai macam ilmu yang manfaat. Mayuhitu bi ilmi ammatin nas, yang meliputi ilmu umumnya manusia. Walai umayizu hina idin, dan pada saat itu mereka bisa membedakan manakah al-muhiq, manakah pembela kebenaran, dan manakah mubtil, pembela kebatilan dari setiap jenis manusia yang ada. Dan ini disebabkan status sebagai saksi, yang status itu Allah lekatkan kepada umat ini. Karena Allah subhanahu Allah azza wa jalla berfirman, demikianlah kami jadikan kalian umatan wasatan, umat pilihan. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi untuk menilai manusia. Dan Rasul pun akan jadi saksi atas kalian. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kunta 'alaiha, yang engkau menghadapnya, kecuali supaya kami tahu siapakah yang betul-betul mengikuti Rasul. Dengan adanya pemindahan kiblat ke Makkah, mimma yang qalibu ala akibaih, dan manakah orang-orang yang berpaling ke belakang. Wa in kana, dan sungguh perpindahan kiblat itu satu hal yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang Allah beri hidayah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Dan ahli tafsir sepakat bahasa yang dimaksud dengan iman dalam ayat ini adalah salatnya kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis. Dan ayat ini adalah dalil penting ahlu sunnah untuk mengatakan bahasanya amal badan bagian dari iman. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan solat kalian, iman kalian, yaitu solat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Setelah dipindah menghadap Ka'bah, solat yang kemarin-kemarin tetap berpahala. Tidak kemudian dinolkan, kemudian tidak ada nilainya dan sia-sia. Innallaha binnasi la'ufur rahim, sungguh Allah pengasih dan penyayang bagi manusia. Dan ketika para ulama itu mau tekun dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya, lastaghnu bidzalika, maka mereka akan merasa cukup dengan menegakkan Quran dan sunnah. Mereka tidak, sehingga tidak membutuhkan berbagai macam argumen rusak yang dibuat oleh para ahli bid'ah. Berbagai argumen yang rusak yang dibuat oleh sebagian ahli bid'ah untuk membela sunnah. Maksudnya apa? Ilmu kalam. Ya, karena ilmu kalam itu dibuat oleh orang-orangnya untuk memberikan pembelaan kepada akidah yang benar, namun dengan metode logika. Alladzina yas'umunal kalamiyun, mereka para ulama kalam, kalamiyun, mereka beranggapan bahasanya dengan argumen-argumen ilmu kalam, mereka membela pokok agama ini, yaitu akidah. Maka ulama yang tekun mengkaji Quran dan Sunnah, mereka tidak akan membutuhkan minar ra'il fasid. ide-ide dan pendapat-pendapat yang rusak. Itu yang dibuat oleh orang sebagian ulama yang mengedepankan kias sehingga memenangkan kias daripada dalil. Aladiyas umuna kiasiyun, yang mereka para penggemar kias beranggapan bahasanya dengannya mereka menyempurnakan cabang-cabang agama yaitu ilmu fikih. Karena kemudian beliau katakan, dan semua argumen yang benar, argumen dalam akidah yang benar, dan semua pendapat yang tepat dalam bidang fikih, fadzalika lahu aslun fi kitabillah, maka semuanya ada asalnya, ada akarnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Namun akar tersebut bisa dipahami oleh orang yang bisa memahaminya dan boleh jadi tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Maka orang yang mau serius menekuni Quran dan Sunnah, mereka mereka sudah cukup dengan Quran dan Sunnah sehingga tidak membutuhkan argumen-argumen akidah yang mengada-ada kemudian pendapat-pendapat fikih yang tidak ada dasarnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa orang yang punya kecerdasan tentang ajaran yang Allah kirimkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabima kana alaihi, dan mengetahui dan punya pengetahuan tentang ajaran yang dipegang teguh oleh Muhammad dan para sahabatnya, ro'a, maka siapa saja punya pengetahuan tersebut dia akan melihat bahasanya mayoritas orang yang dianggap ahli agama, yusyaru ilaihim biddin, ditunjuk sebagai agama, maksudnya siapakah ahli agama di sini? Oh, fulan itu loh, nah, ditunjuk. Terjemah bebasnya, dianggap sebagai orang yang pintar masalah agama, ternyata mereka adalah orang yang sangat minim agamanya. Wallahul musta'an. Dan mereka akan melihat wa ayya dinin wa ayya khairin. Wa ayya dinin, dan manakah dan di mana ada agama dan di mana ada kebaikan pada orang yang melihat hal-hal yang Allah haramkan dia terjang. Dia lihat batasan-batasan Allah itu kewajiban-kewajiban dia telantarkan. Dia lihat agamanya dia tinggalkan. Dia ketahui sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia membencinya. Dan dia adalah seorang yang hatinya beku, lisannya diam, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dia adalah syaitanun akhas, ada setan yang bisu, yang tidak mau ngomong. Sebagaimana orang yang berbicara, namun menyampaikan dan menyebarkan kebatilan adalah syaitanun natiq, setan yang ngomong. Wahal baliyatuddin, dan tidaklah agama itu rusak illa kecuali karena mereka-mereka. Mereka-mereka mental-mental para ulama su, yang ulama su ini idza salamat lahum ma'akuluhum. Jika periuknya selamat, jika dapurnya ngepul, jika urusan makannya beres, wariyasatuhum, dan kepemimpinannya tidak diusik dan tidak diganggu, maka tidak ada akan peduli dengan bencana yang terjadi pada agama. Wakhiyaruhum, dan sebaik-baik ulama su, mereka adalah al-mutahazin al-mutalamid. Ya Allah, mutahazin, wallah alam, dari kata-kata hazin, orang yang menampakkan kesedihan. Mutalamid, lewati dulu. Walau nuzi'a, namun seandainya direbut, seandainya diganggu, fi ba'di ma fihi ghadadah alaihi, dan sebagian perkara yang itu ghadadah itu mengurangi, akan mengurangi fijahihi, pangkatnya dan hartanya, badala, maka dia akan mengeluarkan segala kemampuannya, watabadala, dan dia akan kerja keras, wajadda wajtahada, maka dia akan bersungguh-sungguh dan dia akan bersungguh-sungguh. Dan akan dia gunakan tiga bentuk ingkarul mungkar. Bihasa biwus'ihi, sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Jabatannya dirongrong. Kehormatannya, kemuliaannya di tengah-tengah masyarakat diganggu. Maka ini kemungkaran. Maka dia akan melakukan ingkarul mungkar. Waha'ula, maka para ulama su' semacam ini, ma'asukutihim min ainillah. Di samping mereka itu tidak jatuh dan tidak bernilai di hadapan Allah. Dan muka Allah untuk mereka, maka sungguh mereka telah mendapatkan bencana di dunia dengan sejelek-jelek bencana, tanpa mereka sadari. Bencana yang terjelek adalah matinya hati. Maka hati setiap, jika hati tersebut kehidupannya sempurna, maka marahnya karena Allah dan Rasulnya lebih kuat, dan pembelaannya kepada agama lebih sempurna. Maka beliau menceritakan tentang adanya ulama-ulama su, orang-orang yang dianggap sebagai ahli agama, namun adalah tergolong ulama usu yang perkelakuannya adalah beliau sebutkan tadi, perbuatan yang haram diterjang, kemudian kewajiban ditelantarkan, agama dibiarkan, sunnah Nabi dibenci, hatinya tidak marah, baridul qalbi, hatinya beku, ini maksudnya tidak marah. Tidak marah ada kemungkaran. Lisannya pun diam. Jadilah mereka setan bisu. Mereka tidak peduli dengan keadaan agama. Betapa banyak orang berbuat maksiat dan sebagainya, mereka tidak peduli. Asalkan dengan syarat, priuk tetap ngepul. Masalah pangan, aman. Kedudukan enggak diganggu. Maka asalkan itu kedudukan di tengah-tengah masyarakat tetap menjadi orang yang terhormat, orang yang dimuliakan. Maka enggak peduli dengan maksiat-maksiat yang ada. Enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sifat ulama usu. Namun baru kemudian ada marah, kemudian ingkarul mungkar. Kapan? Kalau ada orang yang rongrong fijahihi au malihi, pendapatannya kok diusik. Pendapatannya kok dihilangkan. Sumber-sumber pendapatannya kok mau ditutup. Priyoknya mau diganggu. Nah itu, maka keluarlah tiga maratibul ingkarul mungkar. Pengingkaran dengan lisan, pengingkaran dengan tangan. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, aku mendengar seorang yang berkata kepada guru kami, yaitu Ibnu Taimiyah, idza khana rajulu fi naqdil darahim, jika seorang itu khianat berkaitan dengan ketika dia diminta untuk melakukan naqd terhadap uang, ketika dia diminta untuk menilai uang, ini palsu ataukah tidak? Maka dia khianat. Ini palsu, dia bilang asli. Maka salabahullahu ma'rifatan naqdi. Maka Allah akan hilangkan darinya ilmu untuk pengetahuan untuk bisa membedakan mana uang palsu dan uang asli. Aukal, atau dia mengatakan nasiahu, Allah akan buat dia lupa. Maka komentar Ibnu Taimiyah mengomentari perkataan orang ini, hakadha man khana Allah ta'ala wa rusulahu fi masailil ilmi. Hal yang sama, keadaan yang sama ada pada orang yang khianat pada Allah dan Rasulnya dalam masalah ilmu. Dia tidak mau menyampaikan ilmu, dia tutup-tutupi. Yang harusnya ini batil, dia katakan hak. Maka Allah akan hilangkan juga kemampuannya dalam mengetahui kebenaran. Kemudian ada komentar Syaikh Shalih Al Fauzan, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, yang tadi kaidahnya berbicara tentang orang yang membolehkan hal-hal yang haram dengan alasan berikan kemudahan untuk masyarakat, untuk menarik simpati, supaya dapat kedudukan dan yang lainnya. Maka tindakan ini, kata beliau, adalah yukabil al-ghulu, kebalikan dari berlebih-lebihan. sikap ekstrim. Kebalikannya, pasangannya dalam sama-sama berbahaya, wasyarrihi dan sama-sama buruk. Maka kebalikan dari sama-sama kebalikan pasangan dari hulu dalam masalah bahaya dan kejelekan adalah at-tasahul. Ini adalah bermudah-mudah. Fi muyu'ihi wa dararihi. Wallah alam mana muyu' fi dararihi, dalam bahayanya. Dilewati dulu. Fattasawal fi umuriddin, maka bermudah-mudah dalam urusan agama tidaklah kurang bahaya dibandingkan sikap ekstrim dalam beragama. Bahkan bermudah-mudah dalam masalah agama lebih jelek daripada hulu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalilnya, Wallah yuridu ayatuba alaikum, Allah ingin memberikan tobat kepada kalian, memberikan taufik kepada kalian agar bertobat. Namun orang-orang yang memuja syahwat, mereka ingin agar kalian menyimpang dari jalan yang benar dengan penyimpangan yang besar. Dan Allah Ta'ala berfirman, maka datanglah setelah mereka generasi yang jelek, yang menelantarkan sholat dan mengikuti syahwat, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam, Allah campakkan dalam kesesatan. Maka orang yang bermudah-mudah dalam masalah agama, mereka mencap orang yang berpegang teguh dengan agama, dan orang yang pertengahan dalam beragama, mereka cap sebagai orang yang mutasyadid, orang yang mempersulit. Mereka sebut orang yang hulat, orang yang ekstrim, atau hulat orang yang berlebih-lebihan, mutatarib, ekstremis. Wayaruna ibahiyah, dan mereka orang yang bermudah-mudah dalam masalah dalam hukum agama ini, mereka memandang ibahiyah. Ibahiyah itu pandangan serba boleh, isme serba boleh. Asal itu tidak ganggu orang, enak, senang, nah, boleh. Maka mereka memandang bahasanya ibahiyah, apa bahasa lainnya? Permisif, ya, permisif. Wayakuluna al-ibahiyah, mereka memandang bahasanya permisifme. Pandangan pokoknya serba boleh asal enggak ganggu orang, yang penting enak dan senang. Wa tahallul minaddin, dan lepas dari ikatan agama, dan lepas dari akhlak, itu dianggap sebagai kemajuan, wa ruqiyan, dan kemajuan, wa hadarah, dan peradaban. Dan mereka mengatakan bahasanya berpegang teguh pada agama itu membelenggu kebebasan. Wa'aikun, dan menghalangi adik intilak, untuk kemudian bisa intilak man asalnya adalah pergi atau berangkat bersama peradaban dunia, atau mengikuti atau mengejar, menghalangi untuk bisa mengejar dan pergi bersama dan bisa sejalan dengan peradaban dunia. Dan terkadang orang yang bermudah-mudah dalam masalah agama itu berdalil dengan hadis yang mengatakan adinu yusrun, agama itu mudah, mas. Ya. Namun yang mereka maksudkan dengan kalimat tersebut adalah at-tahallul, lepas, tidak terikat dengan syariat. Maka jawaban kita betul, agama itu mudah dalam hukum-hukumnya. Dan ada berbagai rukhsah, keringanan syariat. Karena Allah mensyariatkan untuk setiap keadaan hukum yang sesuai dengannya. Misalnya keadaan sakit, keadaan safar, keadaan takut dan darurat. Bukanlah maknanya agama itu mudah, bahasanya dia adalah mudah dalam pengertian boleh tahallul. Lepas dari hukum-hukum agama, ini bukan kemudahan. Namun lepas dari hukum agama adalah harajun wa itsmun, kesempitan dan dosa. Dan Nabi SAW sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah, jika beliau diminta untuk memilih di antara dua perkara, maka beliau akan memilih yang termudah selama itu bukan dosa. Nah, itu yang dimaksud, agama itu mudah. Maka memberikan kemudahan namun untuk menjerumuskan dalam dosa adalah tindakan keluar dari sifat khas agama dan petunjuk agama. Dan bahaya dan keburukan dari al-inhilal, lepas dari ikatan agama, itu lebih mengerikan daripada bahaya hulu, berlebihan dalam agama. Maka mereka-mereka orang yang memudah-mudahkan masalah agama dan hukum-hukum agama. Mereka adalah orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tendensius, al-murghidun, orang yang tendensius. Mereka bukanlah orang yang menjelaskan makna dari sikap berlebihan. Karena orang yang bisa menjelaskan batasan berlebihan, watatarub dan sikap ekstrim adalah para ulama yang bertakwa, yang kokoh ilmunya, yang penjelasannya berdasarkan Quran dan Sunnah. La sahafiyun, bukan para jurnalis atau wartawan. Wa ashabu syahawat, dan para pemuja syahwat, dan orang-orang yang bodoh atau orang yang sok ulama atau orang-orang yang sesat. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala berfirman, dan tidaklah kami utus sebelum seorang rasul kecuali laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Innamay tadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang yang betul-betul berakal. Maka jika kita keluar dari penjelasan para ulama kemudian memilih penjelasan ahli ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan orang-orang yang sesat, am anna fi dhalal wal khata, maka kita akan mendalam dalam kesesatan dan kesalahan. Wa inna al-yaum, dan kita pada hari ini mendengar dan membaca fi wasailil i'lam, di media massa, di media yang berbagai macam, kita dengar dan kita baca aqwala man yatakallamuna, perkataan orang-orang yang berbicara tentang masalah agama, masalah sikap berlebihan, wa tasahul, dan sikap menggampangkan, padahal mereka tidaklah punya kemampuan untuk bicara di bidang itu. Kenapa tidak punya kemampuan di bidangnya, namun memaksakan diri untuk berbicara? Maka boleh jadi ankostin sayyin, karena punya motif-motif yang jahat, atau ansu'i fahmin, atau karena punya pemahaman yang rusak, sehingga mereka kemudian berkata sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, rusaklah langit dan bumi dan makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bahkan kami berikan kepada mereka peringatan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari peringatan mereka. Maka mereka orang yang tidak bisa berbicara tentang masalah agama tadi, mereka berikan label, melabeli tindakan berpegang teguh dengan agama, bahasanya itu adalah tasyadud, mempersulit diri. Dan mereka labeli orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dan dengan akidah yang benar, mereka labeli bahasanya mereka adalah mutatarifun, ekstremis, wahula, dan orang-orang yang berlebihan, wahakadha, dan gelaran-gelaran buruk lainnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakatuna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.